Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.